من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. InsyaAllah ya ikhwah, kita mulai malam ini mau membaca bersama kitab baru terkait dengan penjelasan tentang pembatal-pembatal Islam yang ada 10 yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan penjelasan yang terkait dalam masalah pembatal Islam ini yang ada 10 kita melalui penjelasannya atau syarahnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah kitab ini sangat bermanfaat, baik penjelasan dari beliau Syekh bin Baz atau ta'liq atau catatan kaki yang berupa tambahan dari yang mengumpulkan dalam kitab ini, yaitu siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Aziz apa? Yang mana? Abu Abdillah Muhammad bin Nasir Al-Fahri ya Pak Sahih. Jama'ahu wa'ta nabihi Abu Abdillah Muhammad bin Nasir Al-Fahri. Adapun takdim yang tadi dibacakan adalah takdim dari seorang Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Alu Abdul Latif. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui atau sebagian yang sudah telah pernah membaca, pembatal-pembatal Islam yang ada 10 ini bukan sebagai pembatal yang terbatas, cuma ini dipilih dari kalamnya para ulama dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari yang sekian banyaknya, bahkan mencapai berapa? 400-an pembatal al-Islam dalam kitab Al-Iqna. Insyaallah akan kita lalui penjelasan di sini dalam mukadimah. Cuma yang 10 ini sebagaimana yang dijelaskan di sini, min a'dami ma yakunu khataran wa min akthari ma yakunu wuqu'an. Keberadaan 10 pembatal Islam ini yang dipilih oleh beliau, yang paling besar bahayanya, yang paling banyak apa terjadinya. Perhatikan pembatal Islam, tentunya pembatal Islamnya seseorang. Jadi batal ini adalah muncul dari orang yang tadi telah mengaku al-Islam, kemudian batal Islamnya. Dan mungkin nanti akan kita lalui beberapa perkara, beberapa poin yang kadang seorang itu merasa terheran. Ada beberapa poin yang sangat penting dalam taklik dan yang lainnya, atau ringkasnya secara menyeluruh penjelasan Syekh bin Baz adalah penjelasan yang sangat istimewa, ya kan? Dan mungkin selama ini kita mendengarkan kalimat-kalimat yang mungkin dalam telinga kita janggal. Nah, setelah kita membaca syarah ini atau saat kita melalui syarah ini, penjelasan ini akan gamblang dan akan lega dan tidak ada lagi kejanggalan insyaallah dalam beberapa kalimat atau beberapa istilah yang mungkin kadang selama ini dengar oleh sebagian kawan, baik itu mereka salafin atau yang lain, kadang merasa janggal. Tapi ternyata yang mengucapkan kalimat ini adalah bukan sembarangan orang, bahkan dari beliau para a'immah, diantaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ini pentingnya. Itu pun saya gak pernah mengira, gak menyangka kalau pernyataan-pernyataan yang seperti itu datang dari Syekh bin Baz. Kadang seorang itu menyangka cuma dari pihak Yaman, mutasyaddidin, terpengaruh dengan negerinya dan semisalnya. Padahal Syekh bin Baz lebih mendahului. Ya. Kadang seorang itu terkesan ucapan seperti itu, kalau enggak orang-orang dari Yaman enggak ada yang ucapkan gitu. Cuma karena kebodohan ataupun kekurangan kita tentang ilmu, terbatasnya mungkin bacaan yang kita baca, itulah yang seorang itu menelaah kurang sehingga mengingkari, ya kan? Padahal tertera dari kitabnya para a'imah dan darahnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Sehingga kita perlu untuk mengetahui agar apa yang mungkin terbesit dalam benak kita, dalam pikiran kita, perkara yang janggal menjadi gamblang dan bukan janggal lagi. Tapi ya, di sini kita mulai dari takdim. Takdim itu bahasa Indonesia-nya apa? Pendahuluan. Pendahuluan sebelum kita masuk dalam pembahasan yang kita lalui, insyaAllah kita melalui pendahuluan dulu. Dari Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Latif Abdullah Ta'ala, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Fa'inna nawaqid al-Islam al-Asra. Al-Asra atau Al-Asra? Asra. Lisyekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ya min a'adhamima yakunu khataran wa min akkarima yakunu wuku'an. Sungguhnya pembatal-pembatal Islam yang ada 10. Karya Syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Ini cuma ditulis satu kertas oleh beliau. Tapi penjelasannya masya Allah. Puluhan penjelasan dari para ulama. Dan antaranya penjelasan dari Syekh bin Baz ini rahmatullahi ta'ala. Jadi pembatal Islam yang ada 10 ini karya beliau al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Syekhul Islam rahmatullahi ta'ala. Iya, pembatal ini adalah termasuk bahaya yang paling terbesar yang sering terjadi. Ya kan? Min aktarima yakunu wuku'an. 10 ini yang paling banyak terjadi dari Bani Adam yang mereka telah mengaku Islam. Kama anna asmalu wa am. Sebagaimana juga pembatal yang ada 10 yang ditulis di sini asmal wa am. Kemana asmal? Yang paling mencakup, yang paling umum, ittasawif. Yang sudah tasawif. Kenapa kok tasawif? Apa mana tasawif? Mana tasawif? Mana tasawif? Mencakup. Mencakup afrad katsira. Ya ini masalah-masalah yang banyak. Afrad dan katsir maksudnya apa? Masalah-masalah yang banyak. Min masalah rijah. Jadi 10 pembatal Islam ini yang jelas oleh beliau di sini adalah yang sangat mencakup. Kenapa? Karena dia melengkapi ataupun melingkupi macam-macam masalah kemurtadan. Adzanallahu minha. Semoga Allah melindungi kita dari masalah-masalah yang menjadikan kita murtad. Faliyakal usul allati tarji ilaihi al-kathir min suwaridda wa amsilatiha. Nah, 10 ini layaknya seperti landasan-landasan, seperti usul yang mana banyak bentuk-bentuk kemurtadan, banyak contoh-contoh kemurtadan kembalinya kepada usul tadi, kepada 10 perkara tadi. Jadi ringkasnya ini adalah bisa dikatakan apa? Yang segitu banyak sampai 400-an perkara itu kembalinya kepada 10 ini. 10 pembatal ini. Yang sekitar 400-an pembatal Islam itu, ya kan? Bentuk-bentuk kemurtadan yang segitu banyak kembali kepada 10 ini. Maka sebenarnya seolah-olah seperti apa? Usul. Mana usul? Pokok-pokok pembatal Islam yang segitu banyak kembalinya kepada 10 pokok ini. Waqad ihtafa al-ulama'u wa tulabul ilm bi hadhihi risalah hifdzan wa syarhan wa ta'liqan. Dan sungguh para ulama wa tulabul ilm telah ihtafa, apa kata apa ini? Ihtana. Apa? Hafiyan. Inna kana fi hafiyan, tadi dibaca dalam surat Maryam tadi. Tentang ditanya apa? Tadi belum sampai situ. Sama Ibrahim. Ketika diusir bapaknya. Saat azilukum. Fama tatu'una min junillah. Wa adu rabbi inna uka nabi. Tapi ya. Ya ini maknanya apa? Iqtana. Ini apa? Kemana iqtana itu gimana? Memperhatikan. Ayo. Para ulama atau lebih ilmu memperhatikan tentang risalah ini. Baik itu berupa perhatian hafalan, penjelasan dan apa? Taklik itu kalau kita apa? Catatan kaki. Nah, para ulama dan thalabul ilm penuh banyak memberikan perhatian terhadap tulisan yang sedikit ini, yang cuma satu lembar aslinya. Pembatal Islam yang dijumlahnya 10 ini diperhatikan, diupayakan dengan bentuk adanya dihafal, dijelaskan, dan dikasih komentar catatan kaki. Ini sebagai bukti bahwasanya apa yang dipilih oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab yang ada 10 buah pembatal Islam ini adalah diberi taufik oleh Allah, al-qabul diterima, diberikan apa? Keutamaan diterima oleh hamba Allah di muka bumi. Tulisan tersebut. Artinya para ulama, para thalabul ilm sangat memberikan perhatian dalam risalah tadi berupa menghafal, menjelaskan dan memberikan komentar catatan kaki, penjelas dan semisalnya. Ini sebagai bukti bahwasanya apa yang beliau tulis adalah makbul, diterima oleh kaum muslimin, terkhusus para ulama, para thalabul ilm, dan semoga kita termasuk mengikuti jejaknya mereka dalam menjelaskan kepada kaum muslimin melalui dari kita ini dan yang lainnya. Menjalika maqama bi akhuna Syekh Al-Fadhil Muhammad bin Nasir Al-Fahri min zuhdin matinin. Di antara perhatian para ulama dan thalabul ilm, ini apa yang telah dilakukan oleh saudara kita Syekh Al-Fadhil, berarti Muhammad bin Nasir Al-Fahri adalah termasuk dari kalangan masyayikh yang mengumpulkan di kitab ini menjadi sebuah kitab sederhana. Ini adalah seorang Syekh Al-Fadhil Muhammad bin Nasir Al-Fahri. Nah, ini usaha yang begitu usaha besar. Wajam'in sadidin, mengumpulkan dengan bentuk pengumpulan yang sadid, yakni apa yang bagus, yang lurus. Mitakriratin oleh takrirati wa ibaratil imam al-allam al-muhaddis Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Yakni Muhammad bin Nasir al-Fahri ini, beliau Syekh Muhammad bin Nasir al-Fahri ini mengumpulkan beberapa takrir. Apa takrir itu? Beberapa keterangan dan ungkapan-ungkapan al-imam al-allama al-muhaddis. Nah, perhatikan. Beliau Syekh bin Bas termasuk dari kalangan para muhaddisin di zaman kita. Ada tulisan dari Sahrabi Abdullah Ta'ala. Di sana dikumpulkan berapa? Sekitar 116 para muhaddis dikumpulkan dalam satu kitab. Di antaranya adalah satu di antara mereka Syekh bin Badini, Syekh Nasir, Syekh Mukbil, Syekh Badiruddin Tinggi di zaman kita, dan yang lainnya, dan orang sebelum kita, Syekh 116 orang. Dan Syekh Ibnu Zaimin tidak masuk dari kalangan muhaddisin, memang sengaja tidak dimasukkan karena tidak terhitung dari kalangan muhaddisin di zaman kita. Tapi Syekh bin Baz masuk. Dari kalangan apa? Syekh Mukbil juga, ya ini Syekh bin Baz, Syekh Mukbil. Nah kalau itu penamaan Syekh bin Baz sebagai seorang muhaddis bukan kemudian melampaui batas ataupun hulu atau berlebihan. Tapi memang telah diakui oleh para ulama dari kalangan ulama kibar dan antaranya adalah Syekh Nasir Al-Albani dan yang lainnya, seperti tulisannya apa Syekh Rabi' tadi, Anda bisa mencari dalam sumbernya, judulnya saya lupa, saya pikir apa lupa aku, 116 orang. Baik. Jadi beliau Syekh Muhammad bin Nasir Al-Fahri ini mengumpulkan beberapa penjelasan dan ungkapan Syekh bin Baz rahimahullah dalam syarah dalam penjelasan pembatal yang ada 10 ini. Faqad tatabba'a kalama bin Baz, faqad tatabba'a kalama bin Baz fi kutubihi al-matbu'ah. Yakni Muhammad bin Nasir Al-Fahri telah memeriksa meneliti. Tatabarnya apa? Menelusuri, ayolah bahasanya, menelusuri kalamnya Syekh bin Baz dalam kitabnya Syekh bin Baz yang tercetak wal matbu'ah, wal mawat al masmu'ah dan pemawat ilmu dari kata jamaah dari kata apa? Mada. Mada itu apa? Ini ngertikannya? Ayolah, bentuk kalam yang direkam masmu'ah. Artinya, menelusuri melalui tulisannya beliau Syekh bin Baz atau melalui penjelasan beliau dalam beberapa perkara ilmiah yang masih dalam bentuk rekaman, masih dalam kaset. Kaset kita tentunya. Dulu belum ada MP3 dan sebelumnya belum ada di zaman itu. Belum begitu banyak terpakai. Mataharrat dikko wa husna tartib wa tabwid. Syekh Muhammad bin Nasir Al-Fahri ini taharra. Apa taharra? Apa dar? Taharra, taharra. Sin? Apa dar? Baik. Berhati-hati. Ini berhati-hati. Tidak benar ini berhati-hati. Musab. Berusaha semaksimal mungkin. Taharra. Benar-benar memperhatikan, berusaha tikok, berusaha sejeli mungkin, dan susunan yang sangat bagus dan juga pembikinan bab dengan cara yang sangat bagus. Jadi pembuatan urut, menyusun secara urut dan membuat bab secara urut ini dengan upaya yang sangat bagus oleh Syekh Muhammad bin Nasir Al-Fahri. Demikian juga kama qarra jalal hadis, sebagaimana juga beliau Syekh Muhammad bin Nasir Al-Fahri ini membuat takrir al-hadis. Artinya hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh bin Baz ditakrir, kok mana ditakrir? Ya. Dikeluarkan marojiknya, dikeluarkan apa? Sumbernya itu namanya takrir. Takrir itu artinya apa? Disebutkan sumber-sumber hadis yang dibawakan oleh Syekh bin Baz dari Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan yang lain namanya takhrij. Mungkin tidak disebutkan oleh Syekh bin Baz sumbernya di kitab apa disebutkan, dari sebut, tapi kemudian Muhammad bin Nasir Al-Fahri ini berupaya untuk menyebutkan sumber-sumbernya, namanya takhrijul hadis. Hadis yang tertera dalam suatu ucapan kembalikan kepada sumbernya, itu namanya takhrij. Walla ka ta'liqatan muhimmatan wa mufidatan bi hasiyati hadzal kitab. Juga Muhammad bin Nasir Al-Fahri ini, seorang syekh yang tadi katakan fadil, memberikan ta'liq, komentar, sepetan kaki yang sangat penting, yang berfaedah bi hasiyah. Hasiyah itu adalah catatan yang ada di samping kanan, samping kiri, atas, bawahnya, namanya apa? Hasiyah, jamaknya apa? Hawasi. Ada suatu tulisan, nanti catatan samping, kanan, kiri, yang atas sekalian. Terus matanya di tengah. Itu namanya apa? Hasiyah. Di sini bisa juga maksudnya yang catatan kaki yang ada di bawah itu namanya apa? Hasiyah. Fajajallahu Syekh Muhammad bin Nasir Al-Fahri khairul jazaa', maka semoga Allah membalas Syekh Muhammad bin Nasir Al-Fahri sebaik-baik balasan, wa barakallahu fi juhdihi wa sa'yihi. Dan semoga Allah memberkahi dalam usaha dan apa? Upayanya ini. Wa rahimallahu al-imamain, semoga Allah merahmati dua imam, Muhammad bin Abdul Wahhab wa Abdul Aziz bin Baz. Dua imam ini, Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh bin Baz. Wa sallallahu ta'ala ayyakhsurana wa iyyahum anabiyyin. Ini doanya yang memberikan pendahuluan ini. Dan aku minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita dikumpulkan bersama mereka dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baik mereka dan sebaik teman mereka. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Wallahul musta'an. Kata Abu Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Latif Ustadzul Musyarikun Jami'atul Imam Muhammad bin Suhud. Nah, di ustadz yang di sana, di satu di antara ustadz yang ada di Universitas Riyadh, jami'ah itu Universitas Al-Imam Muhammad bin Suhud adalah yang ada di Riyadh, bukan di Mekah, tapi di Riyadh, bukan di Madinah. Nah. Tahu enggak ya, Pak? Dan kata ustadz ini aslinya bukan Arab, aslinya mana? Bahasa Parsi. Nah, diarabkan menjadi bahasa Arab. Maka di Pakistan pun sopir truk disebut ustaz. Sopir bus disebut ustaz karena bahasa mereka asli. Ya. Profesor. Ya ustaz pokoknya ustaz. Ustaz itu termasuk orang yang punya apa? Yang punya keahlian. Atau profesor? Atau juga profesor? Saya tidak profesor. Tanam jagung jadi uang itu tidak profesor. Iya dong. Nah, musuh tidak profesor. Kenapa? Karena dia bisa bikin duit. Ya. Penemuan bikin duit. Dari TV jadi duit. Itu Profesor Mohsin. Nah, tengok. Wah, itu berarti kan dikit-dikit orang itu profesor. Jadi profesor itu punya penemuan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Dari siapa ini berarti? Dari Muhammad bin Nasir Al-Fahri. Muqaddimahnya dari Muhammad bin Nasir Al-Fahri yang tadi mengatakan, dikatakan mengumpulkan jama'ah waqta nabihi. Itu loh. Abu Abdillah Muhammad bin Nasir Al-Fahri. Ini. Ini bisa juga, ya kita nggak tahu bagaimana asli nisbahnya, kita baca karena kita nggak pernah mendengar, ya kita baca Fahri itu apa? Nah, ya, makanya karena kita bukan mengetahui nasab-nasab seperti ini, maksud seperti Darokutnya atau Darokutni, nah itu sering kita dengar Darokutni, ada yang baca Imam Darokutni, apa? Jadi bisa Fihri atau Fahri. Ini jelas nisbah seperti ini, ya kita baca yang gampang saja. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam ala al-mab'us rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini yang mengumpulkan syarah ini di sini. mukaddimah, pendahuluan dari beliau Abu Abdillah Muhammad bin Nasir Al-Firi atau Mus'ab. Kalau kita ya pada Fahri atau Firi bisa juga. Baik. Jadi kalau Anda salah ya biar Mus'ab yang tanggung jawab. Amma ba'du. Adapun setelah tadi khutbatul hajah. Ini namanya apa? Khutbatul hajah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala al-mabu'us rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini namanya apa? Khutbatul hajah. Apa khutbah dari mana ya? Khutbah untuk suatu kebutuhan. Suatu kebutuhan yang penting itu perlu disunahkan adanya khutbah. Apa artinya khutbah? Ya tadi itu Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala al-mabu'us rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini namanya khutbatul hajah. Ada yang pendek seperti ini, ada yang panjang. Sebagaimana yang sering kita baca di tempat-tempat atau yang sering kita dengar di khutbah Jum'at dan yang ini namanya apa? Khutbatul hajah. Paham ya, Pak? Kemudian mau untuk khutbah baru dibahas. Ini baru dibahas apa? Tentang mukaddimah pendahuluan tentang kitab ini. Fa'inna Shaykhul Islam al-Imam al-Mujaddid. Bacaannya gimana? Mujaddid atau Mujaddidi? Mujaddidah, gitu. Fa'inna Shaykhul Islam al-Imam al-Mujaddidah. Muhammad ibn Abdul Wahab al-Wahibi at-Tamimi al-Mutawafasanata. Niatnya ini masih tak ada alat diberi ya. Rasulullah Taala Allah farisalatan nafiatan mujizatan binawakid Islam biwarakotin wahidatin. Maka sungguh Syekhul Islam yaitu beliau adalah Imam Muhammad Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wuhaybi At-Tamimi yang beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Sekarang berapa sudah? 1438, berarti berapa sudah? 202 tahun dong? Iya. 1206, berarti 202 tahun yang lalu meninggalnya. Nah, jadi sudah 2 abad yang lalu meninggalnya. Allah farisalatan nafi'atan beliau menulis suatu risalah karya tulis tipis yang bermanfaat mukjizah yang ringkas dalam pembatal-pembatal Islam di warakatin wahidah cuma satu lembar coba jadi cuma satu lembar. Waqat ajadat syuruhu hadhihi risalah tanawwa'at wa tajawazat syuruhuha 20 sarhan. Bermacam-macam penjelasan risalah ini. Ya kan? Banyak penjelasan risalah ini dan bermacam-macam dan melebihi penjelasannya itu melebihi 20 penjelasan. Nah. Jadi ringkasnya 20-an atau dikatakan puluhan penjelasan dalam risalah ini atau untuk risalah ini. Wa dzarful ladzi baina yadayka syarahun mutawassitun mashhunun bil fawaid. Penjelasan yang sekarang ini ada di hadapanmu adalah satu penjelasan yang sederhana, yang mutawassitnya apa? Yang sedang. Mashhunun bil fawaid, apa makna mashhun? Penuh dengan faedah-faedah. Mulia bin nafa'id wal fara'id, terpenuhi dengan beberapa perkara nafisa yang istimewa. Dan fara'id ini apa? Faridah, ini apa yang tersendiri. Artinya kadang tidak disebut dalam kitab yang lain. Artinya penjelasan itu begitu banyak, tapi dalam penjelasan beliau Syekh bin Baz ini, faridah, ini apa? Ada suatu perkara yang sifatnya itu kadang tidak ada di tempat yang lain. Nah, itu. Mana tadi? Jamak tuhu. Nah. Siapa fa'ilnya? Abdullah Muhammad bin Nasirku kumpulkan syarah ini min kalami Sayyidina Al-Allamah Al-Jalil Al-Zahid Wal-Muhaddits Al-Faqih Manari Sa'ilin wa Mufid Talibin Muhyi Sunnah Al-Ghurra wa Qami Ahli Bid'ah wal Ahwa Abi Abdullah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimallahu taala wa ghafara lahu waskana waskana fasihat jannatihi. Jadi kukumpulkan dari kalamnya Syekh kami Al-Allama Al-Jalil Zahid. Beliau adalah orang yang zahid. Syekh bin Bas terkenal dengan orang yang zahid. Artinya apa? Duitnya karena dikasih pemerintah duit belum datang, sudah punya hutang diberikan kepada kaum muslimin. Belum sampai kepada beliau itu sudah hutang dulu diberikan kepada yang butuh. Terkenal seperti itu. Maafkan? Nah, jadi tidak mengumpulkan duit. Jadi duitnya belum datang, berarti dia itu sudah hutang dulu. Nah, dikasihkan kepada orang-orang yang butuh. Zahid, Muhaddits Al-Faqih, Manar Sa'ilin, Manar, pemana Manar? Sahayanya orang-orang yang bertanya. Mufidil Talibin, memberikan faedah orang-orang yang mencari ilmu. Menghidupkan sunnah Al-Ghurra. Sunnah yang apa? Ghurra-nya apa? Yang? Sinar. Sinar yang bersunnah, yang bersinar. Wa qami alil bidah. Nah, qami alil bidah. Bisa dikatakan apa? Membungkam alil bidah. Mematikan alil bidah. Wal ahwa. Beliau adalah Abu Abdullah Abdul Aziz, kunianya Abu Abdullah. Kunia itu nama yang diawali dengan Abu ataupun Ummu. Jadi kunianya beliau Abu Abdullah, kunianya yang mengumpulkan juga Abu Abdullah sama saja. Yang mengumpulkan syarah ini Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri. Nah, nama aslinya Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah taala, dan semoga Allah mengampuni beliau dan menempatkannya dalam surganya yang sangat luas. Wa narju ay yakuna hadzal alim al-jalil mimman samalahu hadisu aimatil tajdid as-sahih alladzi haddatsana bihi. Ini sini perhatikan ini. Dan kami mengharap, kata Muhammad bin Nasir Al-Fahri radhiyallahu ta'ala, kami mengharap semoga saja seorang alim yang jalil ini, Syekh bin Bas maksudnya, termasuk dari orang-orang yang tercakup suatu hadis, hadis a'imatut tajdid, nah, hadis yang menjelaskan tentang pembaru Islam, pembaru agama. Mana pembaru itu namanya apa? Apa mana pembaru? Yang sudah banyak dirusak oleh manusia kemudian dibenahi namanya pembaru, bukan kemudian agama baru. Nah, namanya mujadid. Hadis yang sahih. Allah dihaddatsana nabihi. Perhatikan, jadi beliau Muhammad bin Nasir Al-Fihri ini punya sanad langsung dengan hadis, untuk hadis ini dari dia langsung sampai Rasulullah. Aku di sini maksudnya. Nah, saya juga punya sanad dulu sampai Nabi. Setiap belajar di Pakistan, kami yang belajar sama Syekh Sanaullah Zaidi radhiyallahu taala diberi sanad. Mana sanad ini? Tadi silsilah langsung dari guru kami, guru-guru sampai Nabi. Itu namanya sanad. Dulu saya, Abdullah, Abu Ikan dan yang lainnya sekitar 7 orang itu dikasih sanad. Terus saya gak pulang sanadnya, sekarang gak ada, entah kemana lembarannya itu ada. Nah, kalau seandainya itu kita apa namanya itu dibentuk, dilaminatingkan atau gimana itu, ya sekarang masih ada. Jadi kita punya sanad sampai Nabi. Bajar kita Bukhari, bajar kita apa? Sampai Tirmizi, itu ada sanadnya langsung sampai Nabi. Ini seperti ini contohnya di sini. Ini contohnya. Muhammad bin Nasir Al-Fahri ini dia punya sanad langsung tentang hadis ini. Hadis tentang apa? A'imatut tajdid. Hadis imam-imam pembaru Islam. Hadis yang sahih, kata beliau, haddatsana Abdurrahman bin Abdul Hayy Al-Kattani qira'atan alaihi. Nah. Jadi dia punya guru langsung siapa namanya? Abdurrahman bin Abdul Hayy Al-Qattani. Mana apa mana keratan alaihi? Bagaimana Musa? Muridnya membacakan sahnya mendengarkan namanya qiraatan alaihi. Nah, seperti sekarang ini saya membacakan antum apa seperti tadi jadi membaca saya mendengar namanya qiraatan alaihi. Itu istilah. Qala, qala siapa? Apa kaulnya? Abdurrahman. Hadatsani abi, siapa bapaknya tadi? Abdul Hayy. Sama'an minhu. Anil khotib, yakni Abdul Hayy ini mendengarkan dari khotib tentang hadis tadi. Hadis yang akan kita lalui insyaallah. Nah, kata khotib amba'ana al-Kasbari, amba'ana az-Zubaydi, amba'ana Ja'bali, amba'ana al-Badili, amba'ana Syamsur Ramli, Anil Ansari. Nah, begitu sanadnya, urutannya. Akhbarana Muhammad bin Mukbil, akhbarana Salah bin Abi Umar, akhbarana Al-Fakhr, akhbarana Ibnu Tabrazat. Ini nama-nama di Parsi sana. Al-Karhi, akhbarana Al-Khatib, akhbarana Al-Hashimi, akhbarana Al-Lu'lu'i, akhbarana Abu Dawud. Siapa Abu Dawud? Sahibu Sunan. Nah, Sunan Abi Dawud. Jadi Sini Muhammad bin Nasir Al-Fahri ini punya salah sampai Abu Dawud. Dari Abu Dawud sampai Nabi. Seperti dulu saya ketika belajar ke sana Allah Jaidi, saya tidak kenal dari sana Allah sampai Imam Bukhari, sampai Tirmidzi, begitu. Nah itu. Nah, apa faedahnya? Ya faedahnya ya seperti ini. Walaupun sama saja antum membahas nanti Tirmidzi ya sama saja. Kalau Imam Tirmidzi ya sama saja. Cuma ya, ini termasuk apa? Mengikuti jejaknya para ulama alul hadis seperti itu. Antum baca Imam Sahih Bukhari berkata Imam Bukhari ya selesai. Di sana di sampai Anas sampai apa? Hurairah ya sama saja. Yang penting hadisnya. Cuma kita punya silsilah sanad itu lebih ya lebih membuktikan bahwasanya orang ini pernah belajar kepada alul ilm tentang Sunan Tirmidzi tentang apa? Saya Bukhari ya begitu. Kalau antum baca sama saja, antum hafal hadisnya sama saja. Bahkan yang punya sanad bisa juga enggak hafal. Nah, ini pentingnya. Nah, kata beliau, kata tadi Lu'lu'i, kata Lu'lu'i, sebenarnya Abu Dawud berarti Muhammad bin Nasir Al-Fahri tadi punya sanad sampai Abu Dawud. Kata Abu Dawud, hadatsana Sulaiman bin Dawud Al-Mahri. Akhbarana Ibnu Wahab, akhbarani Sa'id Ibnu Abi Ayyub an Surahil bin Yazid Al-Mu'afiri an Abi Al-Qamata an Abi Hurairah bima a'lamu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Apa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yajtadu laha dinaha. Ini hadisnya. Semoga Sa'id bin Ba termasuk orang yang terkandung dari hadis A'immatut Tasdid ini namanya hadis tentang apa? Imam-imam pembaru Islam. Jadi beliau tadi Syekh Muhammad apa? Beliau Syekh Muhammad Nasir Al-Fahri tadi bilang semoga saja Syekh bin Baz termasuk satu di antara ulama yang tercakup oleh hadis ini. Hadis apa? Hadis pembaru Islam seperti kemarin hadis wali. Ya kan? Hadis apa lagi? Hadis talak, hadis ini, hadis hulu, itu namanya isi bila. Ini namanya hadis a'immatut tasdid, hadis pembaru Islam. Semoga saya sebentar termasuk satu di antara mereka. Apa sih hadisnya? Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini setiap ujung 100 tahun orang yang memperbarui agamanya. Jadi setiap 100 setiap apa namanya? Setiap penghujung 100 tahun ada pembaru Islam. Setiap penghujung di abad itu ada orang yang diutus oleh Allah dijadikan sebagai pembaru Selamatnya apa? Diberi ilmu, diberi karunia, pemahaman yang benar sehingga bisa memperbarui Islam yang telah dirusak oleh orang, oleh manusia. Wa tasdid wa ihya umma in darasah man darasah gitu. Minal amal bil kitab wa sunnah wa tamyiz sunnah minal bid'ah. Apa makna tasdid? Apa makna pembaru? Yaitu menghidupkan apa yang telah terpunahkan in darasah ter lenyapkan. Nah, in darasah namanya sebenarnya bukan terpelajari, katanya nanti darasah ya berusuh mempelajari in darasah terpelajari dengan itu. Mananya apa? Lenyap. Apa mana pembaru? Adalah menghidupkan apa yang telah lenyap dari pengamalan Al-Quran dan Sunnah dan membedakan Sunnah dari bid'ah. Nah. Jadi itu namanya pemahaman pembaru itu gimana ngertikannya Mas Abdul Barikan? Pembaru itu ada maknanya apa? Menghidupkan dan ayolah, jadi pembaru itu orang yang menghidupkan apa yang telah hilang bentuk pengamalan dengan Al-Quran dan Sunnah dan membedakan antara Sunnah dengan bid'ah itu dihidupkan, itu semuanya sudah hilang kemudian dihidupkan, namanya pembaru. Jadi yang menghidupkan bid'ah dan menghancurkan kitab dan Sunnah itu bukan namanya pembaru, walaupun dikali orang pembaru. Nah, orang-orang alul bid'ah menggelari pelaku bid'ah dikatakan pembaru Islam, bukan pembaru, tapi bikin agama baru. Nah, mana pembaru yang benar adalah menghidupkan apa yang telah hilang dari bentuk pengamalan dengan Al-Quran dan Sunnah dan membedakan antara Sunnah dengan bid'ah. Jadi ketika Sunnah dan bid'ah tidak terbedakan lagi kemudian dibedakan. Ketika tidak ada lagi orang yang mengamalkan dengan Al-Quran dan Sunnah kemudian di hidupkan namanya pembaru. Nah kalau itu bukan semua orang yang punya gelar profesor, doktor, atau SAG dan semisalnya itu pembaru, bahkan mereka layak sumber malapetaka rusaknya Islam dengan nama al-Islam. Baik, wal mujaddid yu'rafu bi ghalabatid dhon mimman asaruhu. Nah, coba diartikan. Gimana ngertikannya? Ya. Mujadid itu diketahui bahwasanya dia adalah mujadid dengan gola batu don yang roce dari orang-orang yang hidup senjamannya. Kemana asoruhu senjaman. Jadi mujadid itu dikenal bahwasanya dia itu mujadid dengan cara apa? Menggunakan dan yang roje dari orang-orang yang mereka sejaman dengannya. Jadi bersambung gitu. Orang yang sejaman dengannya itu sudah menyambung dan mereka mengetahui dia sudah termasuk membaru Islam. Baik, wa alam rahimakallah anna nawakidul Islam a'damu dararan min nawakidil wudu. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau, bahwasanya pembatal-pembatal Islam itu lebih besar bahayanya daripada pembatal-pembatal wudu. Ya kan? Kalau kita mempelajari pembatal Islam, nanti taruhlah kita kumpulkan kaum muslimin di masjid atau di balai desa. Mereka memang bingung, pembatal Islam. Kaget. Tapi pembatal wudu, semangat mempelajarinya. Pembatal Islam mungkin ngeri ya jadi. Masa pembatal Islam? Belajarin. Padahal lebih berbahaya pembatal Islam daripada pembatal wudu. Nah, mereka bingung kalau kasih pembatal KTP begitu. Ya. Pembatal apa? Perkara dunia batal bingung. Ini permasalahan bahwasanya besar ini, bahwasanya pembatal Islam lebih besar bahayanya daripada pembatal wudu. Fa innal muslim idza intaqada wudu inda intaqada wudu'uhu fasadat salatu wahdaha. Maka sebuah orang itu mama bila batal wudhunya, yang rusak cuma sholatnya tok. Bahwa jika ada lagi ada Tuhan, dan masih dia mengulangi sholatnya, walam yakhruj bidzalika anil Islam, dan dia tidak keluar dari Islam, tidak batal Islamnya ketika batal wudunya, cuma batal salatnya saja. Disuruh mengulangi. Wa amma idza fa'ala sya'an min nawaqidil Islam faqad kharaja min ad-din kullihi walau mata qabla at-taubah mata kafirat ya dan billah. Adapun apabila melakukan sesuatu dari pembatal-pembatal Islam, maka dia telah keluar dari agama seluruhnya. Jadi keluar dari perkara agama seluruhnya. Bukan hanya salatnya saja, salatnya, hajinya, sedekah, sedekahnya dan semuanya batal, semuanya enggak berguna. Dan jika mati sebelum bertaubat, ketika tadi batal Islamnya, maka mati kafir, maka kafir masih dalam keadaan kafir. Ya, dan jelas semoga Allah melindungi kita. Baik. Jadi taliknya belum kita baca yang tentang hadis tadi. Hadis tadi kita baca taliknya sekalian. Kesempatan kita nomor satu untuk hadis tadi kita baca. Kesempatan kita nomor satu, hadisun sahih rawahu Abu Dawud di sunanihi dengan nomor 4270 dalam juz 11. Ini dinukil dari Aun. Apa mana Aun? Aunul Ma'bud. Perhatikan, Aun ini adalah Aunul Ma'bud. Bersara Sunan Abi Dawud. Ini siapa? Fairus Abadi. Hah? Ewa. Baik. Wagairuhu, ini Ewan. Maksudnya selain Abu Dawud juga ada. Walau wakuluhu roksukul limi ati sanatin. Kauluhnya apa? Qaulu Rasul. Inna Allah yab'atsu li hadzihil ummah 'ala ra'si kulli mi'atin. Qauluhu ra'su kulli mi'atin, mi'ati sana, ai inda intihai mi'ati sana. Artinya Allah mengutus untuk umat ini pada penghujung abad orang yang memperbarui agamanya. Ya dulu ala dzalika ittifaquhum ala anna Umar bin Abdul Aziz minal mujaddidin wa huwa fi akhiril mi'ah. Apa makna ya dulu? Apa makna rasulul mi'ah pengunjung abad? Sebagai bukti tentang benarnya kalimat ini, kenapa? Karena ulama telah sepakat bahwasanya Umar bin Abdul Aziz termasuk dari kalangan pembaru Islam. Dan beliau adalah mati di akhir mi'adi, ujung abad. Apa? Ya, ujung abad yang pertama. Jadi 100 tahun Hijriah itu pertama kali pengujungnya meninggalnya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Khalifatul Rasyid yang kelima. Beliau termasuk keturunan dari Umar bin Khattab, dari siapa? Dari pihak? Ibu. Terbiayi ibu. Baik. Ba'inau tuwafiyah sanata esdawa mi'ah. Umar bin Abdul Aziz ini meninggal pada tahun 101. Kalau ulama fatyakunu fi asna'i al-mi'ah man wa'abdolu minal mujadid ala roksiha. Kadang-kadang di pertengahan abad itu ada orang yang lebih afdol daripada pembaru yang mati pada ujung abad. Wa inna makanal mujaddid bi ra'sil mi'ah likauni ra'sil mi'ah madinatan lin khiramil ulama ghaliban wa duhuril bid'ah. Kenapa dikatakan pembaru itu pada ujung abad? Kenapa? Karena ujung abad itu sebagai don habisnya para ulama, terkosongkannya para ulama. Ini seringnya dan disitulah munculnya bid'ah. Jadi di ujung abad itu ini khiramul ulama kok kosong, kemudian muncul bid'ah. Maka di situ keseringannya karena seringnya seperti itu, maka disitulah di saat-saat itulah Allah mengutus seorang sebagai pembaru agama umat di sini. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Nah tadi. Walama kana Syekhuna bin Baz rahimallahu taala minal ulama ar-rasikhin fil ilm da'ani dzalika ila jam'i syarhin lahu ala hadhil nawaqid yakunu tafsiratan lil mubtadi'in wa tadhkiratan lil muntahin wallaha as'alu ayyadha li hadha syarh al-qabula fil arab. Nah, karena kan Syekh kami ini adalah Syekh bin Bas, ini adalah termasuk para ulama yang rasikh, ulama yang benar-benar apa rasikh ini? Kokoh. Nah, dalam ilmu, maka keberadaan beliau yang kokoh ini mendorong aku untuk mengumpulkan penjelasan beliau untuk pembatal-pembatal Islam yang ada 10 ini, mudah-mudahan sebagai tafsir, sebagai apa? Sebagai apa? Penerang, tafsir. Dari kata-kata apa? Tafsara yubasiru tafsirah. Sebagai penerang bagi para pemula, kita-kita yang masuk pemula, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang sudah ilmunya banyak, itu namanya muntahin. Artinya apa? Mungkin orang-orang yang sudah belajar sudah lama, dari para masayikh menjadi masayikh, namanya apa? Muntahin. Jadi mubtadiin kita-kita insya Allah, kemudian para muntahin adalah orang-orang yang sudah apa? Lama menggeluti tentang ilmu. Dan aku minta kepada Allah, semoga penjelasan ini diberi oleh Allah apa? Sifat diterima di muka bumi. Alhamdulillah, insya Allah ini sebagai bukti penjelasan dari saya pada ini diberi oleh Allah taufik, sehingga banyak dari para kaum muslimin yang butuh untuk mengetahui penjelasan ini, diantaranya adalah kita yang ada dalam masjid kita ini. Kemudian penjelasan dari beliau Syekh Muhammad bin Nasir Al-Fahri tadi lebih lanjut, yaitu amali bil kitab. Apa makna amali bil kitab? Langkah-langkah yang aku lakukan dalam kitab ini, ya gitu maksudnya. Beberapa langkah yang ku jalani dalam mengumpulkan syarah ini menjadi kitab. Pertama, tatabak tu kalam Syekh, ini telah akan kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang. Jadi kita tetap kita lanjutkan, kita baca sampai selesai, dan kita apa? Secara kita kumpulkan juga kita baca nanti secukupnya, kalau sekiranya nanti pada saat yang kita ingin untuk ganti ya kita ganti, kalau belum ya kita lanjutkan dulu. Jelas ini pesan kita semuanya untuk kita, jadi sebelum belajar murojaah dulu untuk persiapan bahasanya, khususnya bagi yang sudah bisa baca harus siapkan, karena ini penting sekali. Ya kan? Dan membawa pulpen, tulis, kiranya nanti gak tahu artinya, ditulis. Ya kan? Baik. Alhamdulillah.